dicari hadis-hadis yang kira-kira sesuai dengan kepentingan kelompoknya, mazhabnya. Nah, ditambah lagi ketika sunnah sudah di apa ya, diperkosa barangkali kalau terlalu kejamnya ya, diperalat suka-suka, sehingga sunnah ini justru jadi pemecah belah. Jadi sunnah yang mestinya menjadi pemersatu umat Islam justru menjadi pemecah belah. Kenapa? Karena melihat sunnah itu dengan cara pandang yang tidak sesuai dengan asbabun nuzul daripada sunnah ini, sejarah yang melingkupinya. Sunnah ini ditujukan kepada siapa dari Rasulullah kepada para sahabat, bagaimana konteksnya. Nah, apa yang terjadi belakangan, akhirnya karena mungkin yang tradisional capek diserang oleh yang ini, nah bikinlah yang terbaru. Panggil dia non muslim, jangan panggil dia kafir. Nah ini kan ramai sekarang. Nah yang ngejawab pun tidak faham. Yang ngejawab pun main serang habis. Jadi yang dibicarakan oleh apa namanya kemarin tuh, para ulama di Banjarnegara itu, melihat kafir non kafir bukan dari sisi akidah tapi dari sisi kewarganegaraan. Nah ini juga bahasannya apa pentingnya buat umat saat ini gitu. Apa maunya di tahun politik ini membahas beginian gitu. Jadi udah tambah ruwet semuanya. Itu semua belum selesai dari pihak NU-nya, sudah ada yang ngomong duluan, pengen kelihatan dominan. Ya udah, framing nih akhirnya. Berantem gak jadinya nih? Wah lagi rame di jagat medsos sekarang nih. Syukurlah yang tidak update itu. Kadang-kadang penting juga gak update itu. Tapi kalau urusan agama ini gak nambah ilmunya, gak nambah update, ini yang bermasalah. Nah mudah-mudahan kita update di sini pada hari ini. Nah mempelajari agama yang disebut dengan beragama itu sebetulnya kan memusatkan segala sesuatu hanya untuk Allah, berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya secara sederhana begini. Gunakan akal fikiran lewat semua organ mata ini, melihat semua ciptaan Allah dengan tafakkur. Ya, memikirkan semua apa yang terjadi ini, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi imam membaca banyak sekali tentang ayat-ayat kauniyah, ya. Itu detail sekali dan potongan-potongannya itu membutuhkan satu disiplin ilmu. Ya, setiap potongan ayat itu disiplin ilmu sendiri-sendiri itu. Ya mulai astronomi, kemudian ada juga bahkan di situ ilmu tentang kelautan, selain perkebunan dan pertanian dan seterusnya. Itulah sumber ilmunya. Jadi ciptaan Allah ini adalah pada hakikatnya, kalau kita mau fikirkan, pada akhirnya menjadi media bagi kita untuk mengenal Allah. Nah jadi dari berfikir, tafakkur, naik kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi yang malas mikir, yang tidak mentafakuri alam ini, malas mentadaburi ayat Quran ini, tidak akan pernah bisa yang namanya ma'rifatullah. Untuk bisa ma'rifatullah, tafakur alam, tadabur al-Quran. Gitu. Ini sumber awalnya nih. Kalau ingin beragama dengan benar. Tafakur alam dan tadabur al-Quran dulu. Ini baru mulai cerdas nih. Naik setelah itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, maka naik lagi nanti mahabbatullah, mencintai Allah. Ketika ma'rifatullah, kita kemudian secara keilmuan mengerti, oh ini namanya Allah, ini yang bukan Allah yang disembah manusia. Ini sifat-sifat Allah. Dari pengenalan ini kemudian kita mengerti, wah ini bukan Tuhan ini yang harus disembah. Baru kemudian setelah itu perbuatan-perbuatan Allah. Jadi mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya. Nanti kita akan mengenal zatnya juga. Ini ilmu yang paling wajib untuk kita mengerti dan pelajari. Nah, setelah mengenal Allah, naik lagi namanya mahabbatullah, barulah cinta kepada Allah. Disinilah kehidupan dimulai. Kenapa saya katakan kehidupan dimulai? Disinilah yang namanya happiness, as-sa'adah, kebahagiaan yang orang cari, kenikmatan yang orang cari, mulai di sini dinikmati. Sebelum itu manusia hidupnya ya wirawiri, woro-woro, wirawiri, woro-woro. Nanti karena tidak ada ilmu, ya, menjalani hidup. Nih kita kan yang di Al-Munawar nih bersama saya nih, sejak masih zaman dunia hitam rambutnya. Sekarang sudah meninggalkan dunia hitam, saya sudah lihat tidak banyak sekali. Sudah mulai putih, ya, jenggotnya payan sudah putih semua. Kita menjalani hidup, kalau tidak berdasarkan jenjang-jenjang ini, nanti setelah 10 tahun baru ketahuan salahnya, balik dari awal lagi. Karena ketika mengambil keputusan tidak berdasarkan jenjang-jenjang menjalani hidup ini. Nah, puncaknya yang paling tinggi setelah mahabbah adalah al-lazzah. Apa itu lazzah? Lezat bahasa Indonesianya. Halawatul iman. Merasakan manisnya, indahnya hidup dalam beriman. Kalau sudah pada posisi ini, sudah. Ya, kalau sudah kepala 5 apalagi kepala 6 belum juga sampai ke sini. Pertanyaannya kemana aja gitu. Sibuk untuk hal-hal yang gak penting. Harusnya jadi pensiunan itu mulai menata kembali ke akhiratannya. Tapi biasanya mantan pejabat ini kalau udah pensiun lebih sibuk. Direkrut oleh perusahaan swasta. Ya, misalnya Pak tadi Ketua Yayasan nih. Nanti di Kementerian Pertanian karirnya naik sampai karirnya barangkali dirjen lah minimal gitu ya. Setelah menguasai dunia itu pensiun. Nah, karena biasa sibuk dengan kesibukan duniawi, terus tiba-tiba pensiun. Ketika pensiun gak sibuk lagi. Ah, direkrut lah sama swasta A, swasta B, swasta C. Kembali ke dunia lagi, ya udah akhirnya main ular tangga aja hidup ini. Naik, turun lagi. Naik tangga, turun lagi. Kapan selesainya menjalani hidup? Karena tidak menemukan apa yang namanya al-lazzah, puncak kenikmatan hidup dalam bentuk al-lazzah. Lazzah itu merasakan kelezatan, kenikmatan hidup dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas hidupnya kalau kita lihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, umur 40 tahun udah enggak dagang lagi. Salah. Kalau ada yang bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun itu masih dagang. Karena sudah pada posisi itu Nabi Muhammad udah enggak perlu cari duit sudah. Duit ngejar dia. Ngejar beliau. Dan disitulah kehidupan beribadah itu betul-betul maaf, kehidupan beliau sudah pada puncak kemapanannya, di mana sedikit kerjanya banyak hasilnya. Ada orang banyak kerjanya sedikit hasilnya. Tapi ketika orang sudah cerdas itu begini contohnya. Ya, hidup beribadah tuh. Baca Quran ngabisin waktu enggak? Halo. Baca Quran ngabisin waktu enggak? Siapa yang jarang baca Quran atau satu hari enggak sempet barang dua halaman aja enggak sempet tiap hari. Saking sibuknya. Gitu ya. Tapi kalian dari muka-mukanya nih satu juz satu hari kayaknya rata-rata di sana. Saya husnuzon aja ya, walaupun itu fitnah. Terus kalau gak baca Quran pada kemana? Pasti alasan pertama adalah sibuk. Ya gak bapak-bapak, yang gak ibu-ibu, ngaku sibuk semua. Bukan Anda yang sibuk, Anda yang ditinggalkan Al-Quran. Orang tuh kalau gak baca Quran, hatinya kacau. Dipenuhi rasa takut, dihantui rasa sedih kadang-kadang. Kalau gak ada Quran itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, wah ini bergejolak, ya. Gara-gara Islam mulai bangkit gitu, takut jabatannya, macam-macam deh. Kalau saya sudah puas di mana saya ceramah, banyak dicatat. Sekarang banyak saya punya murid. Antara murid resmi dengan murid gak resmi yang mencatat itu. Ada yang laporannya ke langit, ada yang laporannya ke bumi gitu maksud saya. Makanya saya mesti menjaga gitu. Saya mau ngisi ceramah di sini tapi kasihan pengurus nanti. Kan ditanyain terus nanti tiba-tiba. Baik, bagaimana tadi itu? Kalau hati ini tidak dipenuhi Quran, jadi wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Orang yang tidak mengingat Allah dalam sekejap saja, maka setan akan masuk. Enggak ada jeda itu. Nah, kalau setan yang bekerja, apa isinya hati ini? Hah? Pertama disorientasi tahta, harta dan paha gitulah kira-kira ini. Oh, kemana-mana larinya. Gitu. Karena hati kacau, dipenuhi rasa takut, bagaimana cara berpikirnya? Hatinya kalut, cara berpikir otaknya kusut. Maka planningnya apa? Amburadul, keputusannya acakadul. Tindakannya apa? Ngalor ngidul. Gitu. Iya, saya ketemu anak muda semalam luar biasa. Umur 25 tahun sudah punya aset di atas 100 miliar. Karena kerjanya jago IT. Ya, jago IT dia, tapi kemudian dipakai untuk kepentingan kasino gitu. Dia bilang saya sebagai profesional aja Ustaz saat itu. Nah, itu dia. Karena enggak ada akidah, yang penting profesional, kan gitu. Orang yang aku profesional kadang-kadang nih haram, halal haram dihajar terus. Yang namanya mindahin sekian juta dolar dari Singapura kemudian ke Kamboja. Ini anak muda mimpi kaya raya lah. Sampai dia masih muda sudah kemudian bisnisnya hancur kena sindrom. Enggak bisa hidup miskin. Tapi ternyata sudah miskin. Wah kacau. Sudah menjalani hidup sekian tahun, 10 tahun ternyata gagal. Ini ulur tangganya balik lagi. Mulai lagi bisnis ini dan itu. Ternyata dunia perbankan sama dengan dunia. Itu udah keyakinan dia sudah. Saya kira kerja di dunia bank, saya kuliah setelah itu di Harvard Ustaz. Yang satu minggu bayarnya kuliahan ini 250 juta. Ya, kalau anak ngaji bayar di Munawar 100 ribu mahal gak? Hah? 100 ribu? Padahal bukan 100 ribu, berapa Ustaz di sini bayarnya? Hah? 250? Itu pun udah protesnya udah tinggi banget itu. Rasanya kalau udah belajar ngaji bayar 250 ribu udah kayak di Harvard. Ya, di sana 250 juta satu minggu, di sini berapa? Ya akhirnya dipelajari bagaimana ilmu ekonomi, puncaknya nih anak. Lihat, ya ternyata bank kayak kasino juga Ustaz. Ya judi-judi juga ujungnya. Yang menguasai uang kita di atas, yang umat Islam kumpulin duit ini, mafia juga di atasnya. Dia coba misalnya bikinlah semi bank di bawah bank. Punya uang 300 miliar berputar. Tiba-tiba dipanggil OJK, dipanggil ini. Emang orang Islam tuh gak boleh punya uang 300 miliar di cashnya itu. Karena ini cukup untuk membiayai calon bupati. Dan kalau ada uang segitu, dipanggil dulu siapa nih orang ini. Ya paling gampang nanti dikejar lewat pajak. Udah kalau masuk pajak, mati deh semua pengusaha. Karena umumnya pengusaha itu punya dua buku kan. Laporan keluar dengan laporan dalam. Jadi susah berkembang di negeri ini. Apalagi kalau sudah masuk ke dunia politik. Nah, anak ini ceritanya berkembang lah. Adalah uangnya beredar 300 miliar. Ini level kedua nih, setelah tobat lagi untuk yang kedua kalinya gitu. Ini hidup nih kalau hatinya cakadul, cara berpikirnya amburadul, planningnya apa tadi ngalor ngidul, keputusannya amburadul lah gitu dalam hidup itu. Dia udah kerja pontang panting, kepala di kaki, kaki di kepala, peras keringat, banting tulang, punyalah uang 300 miliar. Trek. Tiba-tiba setelah diteliti oleh JK, kemudian ada orang politik datang, dipanggil lah dia. Yang mengaku dari istana. Eh, kamu punya uang sekian. Udah kamu bikin uang bank nih, saya pinjamin. Di belakangnya mafia juga. Aduh, kok hidup begini ya gitu. Mulai lagi ular tangga lagi. Udah maju kemudian turun lagi. Baik. Jadi tafakur melihat ciptaan-ciptaan Allah lalu dikombinasikan dengan tadabbur Al-Qur'an. Tujuan untuk ma'rifatullah mengenal Allah sampai kemudian mahabbatullah mencintai Allah dan puncaknya adalah al-lazzah. Merasakan kenikmatan hidup. Nah, kalau sudah pandai pada level itu, merasakan kenikmatan dalam hidup bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam iman, ini cara pandang terhadap dunia, bahkan cara pandang terhadap kematian menjadi sesuatu yang berbeda. Disitulah kemudian dunia menjadi kecil, akhirat menjadi besar. Disitu manusia kemudian mulai mampu membedakan di hatinya. Jadi orang yang suka baca Quran itu beda dengan yang gak baca Quran. Anda yang gak baca Quran karena sibuk, sebetulnya Anda yang sedang ditinggalkan oleh Allah. Gara-gara Anda gak baca Quran, hatinya kacau. Tapi kalau sudah baca Quran, trek. Ah, di sini hati dipenuhi dengan ketenangan, apalagi bercahaya, gak berkabut. Gak berkabut menatap. Pernah gak naik mobil cuma bisa ngelihat jarak 5-10 meter? Begitu orang yang tidak ada Quran dalam menjalani hidup. Ya, dalam menjalani hidupnya kasihan cuma melihat 5 meter diambil keputusan. 5 meter ambil keputusan, terus lelah hidupnya. Tetapi ketika ada Quran di dalam hati, tentram. Ya, udah ada GPS kan? Saya bilang sama sopir saya, yuk kita mau ke sini, alamat ini sudah saya share maps-nya, ini alamatnya, udah saya tinggal lurusin kursi saya tidur di mobil, bangun-bangun sampai gitu. Tenang gak hidup itu? Kalau punya GPS? Tenang gak Pak? GPS tahu gak Pak Afwan Pak? Tahu lah ya, di maps itu. Sekarang nih kita keluar negeri kemana-mana udah gak kayak dulu lagi kan? Kita tuh kalau keluar negeri misalnya luar negerinya Timor Leste misalnya. Oh, itu banyak yang gak di-tag sama maps kalau di Timor Leste ya. Ya, kalau keluar negeri misalnya kita juga ngelepas anak juga aman kan? Karena turun di bandara sudah tinggal pesan mobil online ya. Kendaraan online kemudian mau nginep di mana sudah bisa pesan dari sini gitu ya. Ke surga udah begitu belum? Ya, repot kalau belum nih. Ke surga tuh ada GPS-nya, bahkan dari sekarang kita udah bisa invest. Punya kebun di surga sudah? Udah invest belum? Ya Allah. Belum beli rumah di surga? Di dunia aja masih susah. Ah, itulah gara-gara apa? Kalau nggak pakai ilmu tuh, jadi ini kemudian hati ini nggak jelas, sehingga pikiran pun kacau. Nah, dengan baca Quran, ya hati tenang, penuh keberanian yang kita lihat juga tajam, kemudian jauh, lalu kemudian diolah lagi di pikiran. Kita mapping lagi mana yang skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Ada yang penting, tidak genting, penting, genting, tidak penting, genting, tidak genting, coba-coba, penting, genting ya. Coba, mana yang prioritas? Kan ada penting, genting, penting, tidak genting. Ada lagi? Genting. Penting, genting, tidak penting, dia-dia juga lah ya. Nah sekarang gini, orang kalau gak punya itu dalam hatinya, yang genting tapi gak penting, ngapain? Buka HP tuh, lihat WA, Instagram, genting tapi ya gak anak muda. Kayaknya kalau gak pegang HP dalam 2 jam itu rasanya, itu namanya apa? Ngerasa genting tapi tidak penting. Terus yang apa lagi? Tadi kan penting tidak genting. Sekarang penting genting. Ini saya taruh dulu di akhir. Selain itu apa lagi? Genting tidak penting sudah. Nah, tidak genting tidak penting apa itu? Ngerumpi. Apa ngalor ngidul nih obrolan nih? Udah enggak genting, enggak penting pula. Kalau hidup tidak diarahkan dengan benar, ini habis waktu. Ya. Apalagi yang udah kepala 4, kepala 5 yang saya lihat sudah mulai hati-hati menjalani hidup. Yang harus kita lakukan adalah yang penting dan kalau penting genting menurut Bapak Ibu yang mana? Penting, penting. Ini sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Hah? Berbekal menghadapi kematian. Itu kata kunci untuk nanti semua sholat, sodako, apa semua. Kematian mengenal umur gak? Tidak kan? Nah kalau sudah baca Quran tuh kita dapat ilmunya semua. Dapat ilmunya semua. Lalu cara berpikir menjadi jelas. Sehingga planning pun jelas. Dunia itu apa sih istilahnya dengan harta, tahta, dan waria. Itu kan? Ini lagi musim sekarang nih, rancangan undang-undang penolakan terhadap kekerasan seksual. Kayak bener, depannya tuh kayak bener. Sama kayak ini nih ngomongin apa nih. Tapi ini gak boleh disebarin ya. Nah, susah lah, jangan dah. Takutnya di framing. Ya deh, kayak ngomongin soal non-muslim dan kafir ini. Apa pentingnya coba sekarang? Kayaknya karena ngomongin di tahun politik, berarti mau berpolitik nih pakai nama ini. Iya. Usut-usut nih, saya sama teman kemudian coba riset kemana sih arahnya, saya gak mau berdebat di wilayah. Kan kadang-kadang kayak rancangan undang-undang penolakan terhadap kekerasan seksual, bagus gak judulnya? Isinya tahu gak Bapak Ibu? Isinya, ya, nanti nih kalau suami mencolek istri dan istri kemudian gak rela, wah itu kekerasan seksual itu. Anak mau pakai jilbab harus dilarang. Jangan dibiarkan anak pakai jilbab, apalagi cowok gitu. Ya iyalah ya. Maksud saya gini, kalau ada orang tua memaksa anaknya pakai jilbab, itu bisa kekerasan seksual. Karena Anda memaksakan identitas perempuan dengan jilbab itu. Sejak kecil membelikan mainan boneka-boneka untuk perempuan, mobil-mobil untuk laki-laki itu kekerasan seksual ujungnya nanti. Karena Anda telah membiasakan kepada seorang anak yang harusnya dia bebas secara terlahir. Dia mau main apa? Dia mau berkelamin apa? Jadi antara identitas sosial, identitas seksual, orientasi seksual, itu kalau udah masuk ke situ agak dalam. Identitas itu di kepala, orientasi itu di perasaan. Saya ternyata selama ini didoktrin salah sama bapak ibu saya. Kalau perempuan tuh bajunya harus gamis, kalau laki-laki itu bajunya harus misalnya begini dan begitu. Itu doktrin identitas, orientasi. Kamu juga salah, kenapa selama ini harus lawan jenis? Orientasi itu bebas, kamu maunya sama siapa? Itu dirusak betul. Nanti kalau masuk undang-undang itu. Jadi kayaknya antivirus tapi isinya, anehnya banyak yang memensahkan itu, anggota dewan. Maka jangan main-main pilih caleg, hati-hati. Pengaruhnya sangat kuat. Ya, nanti kita bicara politik di akhir. Jadi kalau sudah ada Quran di hati, ini tenang, ada cahaya, menatap terang, kemudian planning juga bagus, pilihan-pilihan mengambil keputusan juga menjadi logis. Makanya saya gak mau disuruh jadi jurkamnas. Padahal kan nama saya udah beredar kan? Oh, kalau jadi jurkamnas kira-kira bakal jadi menteri apa ke depan? Hah? Menteri agama apa? Agama samawi atau agama arti? Jelas. Saya gak mau. Karena saya tahu posisi saya ibarat main bola sebagai Mourinho, the special one. Ini kan Persib ya, Mourinho itu. Hah? The special ini cocoknya jadi coach, ya. Biar si Ronaldo jadi pemain. Gitu kan? Jangan nanti Mourinho mau main juga kayak Ronaldo. Kayak di Indonesia. Paham gak maksudnya? Maksudnya apa coba? Ya udah ketua majelis ulama jadi ketua majelis ulama, jadi coach saja gitu loh. Kalau mau jadi pemain juga, bayangkan Anda yang bikin fatwa, Anda yang jadi penasihat, Anda juga jadi. Kira-kira nanti aturan diarahkan kemana? Fatwa untuk kepentingan siapa? Ini di sono kejadiannya, bukan di sini nih. Makanya kalau saya juga masuk ke dunia itu, ya sudah. Makanya banyak bingung, Ustaz kok ulama ini begitu, kok Ustaz ini begitu? Salah elu. Karena lu mandang dia sebagai ulama, mandang dia sebagai ustaz, padahal sekarang dia lagi jadi pedagang. Yang namanya jadi pedagang di Indonesia, apalagi bisnis fintech dengan peredaran duit. Ya, itu rentan sekali lah, 300 juta saja udah dipanggil sama OJK, diobok-obok, apalagi lu mau main pakai tetean. Ya sudah kalau lazim harus nyetor. Nah disitulah copot ustaznya. Jelas? Gak usah lah dijelasin yang ini ya. Pandang dia sebagai politisi yang satu lagi, karena lu maksain ini, lu maksain dia jadi ulama, maksain lu jadi ustadz. Akhirnya bingung, kok ustadz begini, ulama begini. Enggak, dia lagi jadi politisi yang satu. Yang satu lagi jadi pedagang. Oh ternyata pedagang. Jadi kalau kita mandang dia sebagai pedagang normal, mandang dia sebagai politisi normal. Tapi nanti kalau dia lagi jadi ulama lagi, misalnya gak jadi nih. Ya jangan terlalu sinis juga lah sama nomor 2 gitu ya. Boleh jadi kan nomor 1 kalah, boleh jadi kan gitu. Gak usah terlalu berlebihan dalam hidup ini. Saya gak bicara politik di sini. Ya, kita nomor 1 kan agama, ya. Nomor 2 kan politik, jangan dibicarakan di sini. Paham? Agama? Politik? Oke, kita bicara agama lagi sekarang balik. Pilihan tuh menjadi terang, ya. Sehingga kita menjalani agama nih di Indonesia juga nggak pusing. Oh, yang kayak gini nih kelompok liberal nih lagi main nih. Kayaknya Indonesia kemarin-kemarin aman-aman aja, kenapa jadi ribut ya? Kok jadi anti Pancasila, anti NKRI? Ini ada apa? Oh, ternyata ada yang memaksakan ideologinya mentang-mentang berkuasa. Yang hendak menafsirkan ulang Pancasila, jangan pakai Pancasila yang sudah disepakati oleh founding father. Dipaksakan sesuai dengan kehendak dia. Yang dulu ketuhanan itu, ketuhanan yang Maha Esa itu gak pakai yang Maha Esa. Tempatnya bukan di nomor 1, sila ke 1. Ada yang maksain begitu. Ah, di sini membuat saya akhirnya naik pitam lagi. Saudara-saudara, ayo udah begitu saya. Ini nih ayat Qurannya buat Indonesia yang sedang disorientasi keislaman dari kebangsaannya. Kalau ingin sila ketiga itu tegak, tegakkan dulu sila pertama. Ini kalau ada Quran, ada tauhid nih. Ya. Kalau ingin sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sekarang adil apa enggak? Silakan ngomong sendiri. Hak demokrasi Anda untuk menyatakan pendapat. Enggak usah terlalu takut. Ustaz saya ASN Ustaz. Nah, itu dia. Yang satu, saya Ustaz, saya pedagang Ustaz. Iya, semua kayak begitu gimana coba? Nanti bisnis saya rusak. Udah gak jelas dia menjalani hidup karena ininya gak terang. Ya, ininya udah gak terang. Akhirnya pada, aduh. Akhirnya saya bilang, nih, kalau ingin toleransi antar umat beragama di Indonesia sebagai umat Islam udah jelas ayatnya. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum awwalan alla na'budu illa Allah thaniyan wala nusyrika bihi syai'an thalithan alla yattakhidha ba'duna ba'dul arbaban min dunillah. Kalau ingin terjadi persatuan Indonesia antar umat beragama, jangan ngarang bebas. Kita di Indonesia ini pendatang baru atau pendatang lama? Kita hidup di dunia ini pendatang baru atau udah lama lahir? Baru lah ya. Baru 50 tahun, baru 60 tahun, paling tinggi baru 70 tahun. Ada yang paling tinggi baru 80 tahun lah ya. Umur bumi berapa lama? Sejak zaman Nabi Adam. Jangan coba-coba ngarang bebas ingin menyatukan antar umat beragama yang kiblatnya para nabi dan rasul. Ngarang bebas di Indonesia. Para pendiri bangsa ini sudah sepakat bahwa kalimat wahai ahlul kitab, kalau kita ingin bersatu, yuk kita ketemu dalam satu kalimat. Kalimat itu namanya kalimat adil, kalimat pertengahan yang bisa mempertemukan semua keyakinan. Kalau kita berpegang pada yang satu ini, baru terjadi yang namanya persatuan Indonesia. Apa itu? Allah na'budu illallah. Kita sepakat untuk tidak menyembah apapun selain. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'an. Dan kita sepakat untuk tidak sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, ini gak semuanya faham umat Islam. Hari ini saya mau fahamkan. Kalau gak terang nih. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Sepakat ya bahwa sebagian kita tidak boleh menuhankan sebagian yang lain. Ketika digitukan oleh Rasul, orang Yahudi sama Nasrani protes. Muhammad, kami tidak pernah menuhankan sebagian kami. Anda jangan menuduh kami sembarangan. Kami tidak pernah menuhankan penderita kami, rahib kami. Jangan menuduh kami sembarangan. Kita bisa sepakat kok. Muhammad tanya, hei, bukankah kamu menghalalkan yang dihalalkan oleh pendeta dan rahib kamu? Iya. Bukankah kamu mengharamkan yang diharamkan oleh pendeta dan rahib kamu? Iya. Itu artinya kamu sudah menuhankan dia karena yang mereka halalkan ini yang diharamkan oleh Allah. Yang mereka haramkan yang dihalalkan oleh. Itu berarti kamu telah menjadikan sebagian kamu sebagai Tuhan. Kenapa? Perintah dan larangan mereka yang kamu taati. Hati-hati pilih caleg. Apa pekerjaan caleg nanti di legislatif? Membuat undang-undang isinya apa? Peraturan. Peraturan isinya apa? Perintah dan larangan. Betul gak? Di sanalah nanti yang mengharamkan dan menghalalkan di Indonesia ini. Betul gak? Jadi memilih caleg ada urusannya sama akidah gak? Paham sudah? Jangan sembarangan. Memilih pemimpin ada urusannya gak sama akidah? Wah jelas sekali itu. Inna ahabban nasi yaumal qiyamah wa aqrabuhum majlisan ilallah imamun adil. Orang yang paling dicintai Allah nanti pada hari kiamat dan paling dekat posisi duduknya dengan Allah Azza wa Jalla di surga adalah pemimpin yang adil. Ini jangan sembarangan dia pikir ini kan DPRD doang, ini DPR pusat doang. Yang dosanya gede kan menteri-menteri bilang gue menteri doang, yang paling gede kan level dirjen pun keputusannya berbahaya buat buat Indonesia, benar nggak? Tapi dia kira itu main-main aja itu, padahal keputusan misalnya dirjen di kementerian kasihan juga kalau ketua yayasan terus, contohnya yang lain ada nggak? Itu semua digambarkan. Yang paling dicintai dan paling dekat posisi dengan Allah adalah pemimpin yang adil. Sebaliknya, orang yang paling dibenci dan paling besar azabnya di sisi Allah adalah pemimpin yang jair. Imamun jair. Pemimpin yang jahat. Makanya saya pikir, ngeri nih orang-orang gampang banget pasang foto di pinggir jalan itu. Apa udah siap dengan semua konsekuensinya itu? Tapi saya pikir, dia pikir ini kan cuma pesta demokrasi. Ya Rob. Pesta demokrasi, Anda akan memutuskan sesuatu yang besar loh. Nah untuk itu saya memilih hidup gitu. Kalau kita udah jelas, maka berdasarkan terang Al-Quran, maka yang harus saya perjuangkan dalam hidup untuk kepentingan Indonesia ini apa? Kedepan sudah jelas. Kalau memang kita mau bicara ideologi, saya ingin mati memperjuangkan tauhid bahwa ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia ini harus saya tegakkan. Karena sila kedua, ketiga, keempat, sampai kelima hanya tegak kalau sudah tegaknya sila pertama. Disitulah saya kemudian membuatkan narasi-narasi dari Al-Quran. Setelah itu silakan pilih kehidupan ini. Sampai di situ kita menikmati hidup pada akhirnya. Ketika hidup adalah untuk Allah, karena Allah, ya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dulu manhajnya, tafakkur dengan tadabur menghasilkan ma'rifatullah, mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, lalu kemudian mahabbatullah. Kalau sudah mencintai Allah, ujungnya ladzatullah. Ini dunia. Diceritakan Utsman bin Affan pulang dari Syam bawa 700 ekor untanya berikut semua barang dagangannya. Kalau sekarang kira-kira 700 kontainer dengan 40 feet lah kira-kira begitu. Aisyah berkata, ya Rasulullah, tuh rombongan dagangnya Utsman sudah datang. Rasul bilang, Utsman insya Allah salah satu di antara calon penghuni surga. Yang namanya ibu-ibu gak tahan dapat informasi bagus kan. Inginnya gosip langsung. Disampaikanlah Utsman, kata Rasulullah SAW, kau di antara al-mubasyaruna bil jannah. Menangis bahagia. Ini kalau surga dibandingkan semua dagangan ini tidak seberapanya. Iya. Betul enggak, Pak? Ini 700 kontainer dibanding surga berapa nilainya? Tidak seperti debu kan? Karena Utsman bin Affan sudah matang kelezatannya dalam beragama, 700 kontainer itu diserahkan untuk agamanya semua. Apakah gara-gara itu setelah itu miskin? Tidak. Nah, sekarang kalau bapak-bapak punya 700 kontainer, berapa buat agamanya? Ngomong, Pak, berapa? Hah? Ini tadi misalnya mau pasang CCTV, ini pengajian masih 100 murid. Saya tuh ngeliat 100 anak-anak nih kader-kader hebat nanti ke depan itu. Yang akan membangun bangsa ini, memberikan banyak sekali keistimewaan. Kalau itu kita mau pikirkan, saya kemarin bangga dengan, saya punya teman juri. Dia lahir di Mekah. Ya, lahir di Mekah, pulang ke Indonesia, sekarang manfaat kuratnya banyak sekali. Telah ngobrol sama dia dan keluarganya, yang luar biasa adalah bapaknya sadar tidak mampu bikin pesantren. Tidak punya uang untuk beli tanah berhektar-hektar. Akhirnya apa? Dia dedikasikan, dia punya anak empat. Anak saya empat-empatnya ini akan saya jadikan ladang akhirat buat saya. Dia tinggalkanlah Indonesia. Bekerja di Mekah. Tujuannya apa? Agar empat anak-anaknya ini menjadi ahlul Quran, menjadi ahli agama. Setelah dia mapan hidupnya di Mekah, dia doktrinkan tiap hari, ingat ya, kamu di sini hanya untuk belajar, setelah itu Bapak akan pulangkan kamu ke Indonesia dan kamu harus menjadi orang yang berguna bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Dan kamu akan Bapak pulangkan ke Sumatera Selatan supaya kamu menjadi pejuang. Dahsyat sekali, karena biasanya orang Indonesia pergi ke Mekah, kemudiannya cuma buat kerja, ibadah gitu kan. Banyak kan kayak gitu kan. Apalagi sudah mendapatkan kewarganegaraan, lebih sombong dari orang Arab. Iya. Ini jangan dibocorin. Dia yang sudah tinggal di Mekah itu luar biasa, empat anaknya. Dan sudah dia kader. Artinya berpikirnya sederhana, tetapi saya dengan teman-teman para dai ini strategis banget nih cara berpikir Bapak ini. Tahu mau kemana hidupnya. Tahu apa yang harus dilakukan walaupun dengan kemampuan terbatas. Dia menghidupi bahkan sejak berada di sana enggak gampang pulang ke Indonesia karena ongkos enggak murah. Kadang baru 5 tahun sekali bisa pulang ketemu orang tua, tapi demi membesarkan anak. Dia korbankan hidupnya supaya anaknya menjadi orang-orang besar yang memberikan manfaat. Bapak Ibu, gimana pola hidupnya, rencananya? Yang kasihan ngikutin bapaknya. Jadi pegawai lagi, jual lagi, hidupnya hanya untuk ya sekedar mendapatkan gaji bulanan. Visinya tuh gak besar. Ini baru satu anak yang perempuan pulang. Ya Allah, ilmu qiraatnya bagus banget dan manfaatnya buat Indonesia ini besar sekali. Kalau tiga-tiganya nanti pulang ini dengan semua, akan banyak perubahan besar bagi bangsa ini. Awalnya sederhana, dia tidak punya kemampuan yang besar-besar, dia didik anaknya sungguh-sungguh, terpaksa gak gampang pulang ke Indonesia karena kurang uang, dia besarkan anaknya, kemudian jadilah orang besar dan manfaatnya besar. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah kalau hidup itu sudah tertata, jelas kemana arahnya mau ditempuh. Nah, saya ingin akhiri di penggalan terakhir ini. Untuk bisa efektif hidup ini kita jalani dan langkah-langkah terbimbing adalah kalau hidup senantiasa Allah yang menjadi tujuan kita. Ikhlas itu inti tema pelajaran pada hari ini. Ikhlasul ubudiyyati lillah. Ikhlas itu apa sih? At-tabarri min kulli ma dunallahi, itu kata Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitabnya Tafsir Mufradat. Ikhlas itu adalah mengosongkan diri dari segala sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Apa ikhlas? Mengosongkan diri dari segala sesuatu yang bukan untuk Allah. Itu ikhlas itu. Pekerjaan kita setiap hari. Dan ini enggak mudah Bapak Ibu sekalian. Jangankan mengosongkan diri dari segala sesuatu yang bukan Allah. Dari satu hal saja kita punya tabiat dasar manusia namanya syuhun. Asyuhu itu artinya sifat kikir dalam kepentingan maknawi. Jadi begini. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini sebetulnya kisah antara suami istri dalam rumah yang bertengkar, komunikasinya terhambat. Manusia itu cenderung punya sifat syuhun. Syuhun itu apa ya? Bahasa Indonesianya, kalau punya kemauan, tidak ada yang bisa membendungnya. Ini orang nih. Dan kalau sudah punya, pelit banget. Itu bahasa Indonesia apa? Bukan pelit, jadi mauan. Dan kalau dia udah mau, segala cara dia tempuh. Ya. Walaupun pakai sorban bohong di TV gitu. Kalau dia udah punya mau, dia halalkan segala cara. Kemarin bela 212, sekarang nyerang, ternyata hanya untuk kepentingan. Hah? Lupa saya namanya. Itu kalau WA saya, Masya Allah Ustaz puji-puji saya. Cuma saya hampir muntah, cuma saya tahan lah gitu. Kalau punya mau, gak ada yang bisa bendung. Dan segala cara dia lakukan. Dan kalau sudah punya, pelit banget. Itu apa bahasa Indonesianya? Itu syuhun. Nah, membuang penyakit ini di dalam hati gak gampang. Jadi proses orang-orang yang ingin hidupnya untuk Allah itu, ya kalau orang sufi atau tazkiyatun nufus, banyak sekali tuh ritualnya itu. Apa yang harus dilakukan dalam hidup ini? Nah, disinilah Bapak Ibu baru merasakan yang namanya beragama dengan wara'. Seorang ulama berkata, wara' itu adalah menjauhi yang dibolehkan karena khawatir terperosok kepada yang tidak boleh. Nih, kata seorang ulama, meninggalkan yang haram senilai satu danik. Satu danik itu mata uang terkecil dari mata uang Islam. Kalau sekarang yang terkecil kira-kira bukan yang dinar tetapi yang perak, kira-kira nilainya 4.000 rupiah. Kalau kita Indonesia kan mata uang terkecil Indonesia apa? Enggak, yang sekarang. Itu kan sen dulu. Mata uang terkecil berapa? 100 masih ada? Hah? Enggak, yang sekarang. 25 dulu, enggak ada yang sekarang, Pak. Cepe masih ada cepe? Masih. Meninggalkan 100 rupiah yang haram lebih hebat daripada kamu berhaji 80 kali haji setelah haji Islam. Ngerti? Tarkudaniqin min haramin khairun min thamanina hajjatan ba'da hajjatil Islam. Meninggalkan cepek yang haram. Kalau tadi kan ngambil kotak masjid tuh. Ya. Kok bisa-bisanya kotak masjid itu dicuri ya? Itu isinya halal gak kotak masjid itu ya? Kita lupain dulu. Meninggalkan yang haram cepek, nilainya lebih berharga daripada 80 kali haji setelah haji yang wajib pertama. Itu baru beragama namanya. Jadi beragama itu bukanlah simbol-simbol sholat, tahajud, sholat lu, puasa lu, urusan lu sama Tuhan. Ya, saya sebagai ustaz gak perlu merekomendasikan calon pemimpin pilihan saya ini puasanya bagus. Itu urusan dia sama Tuhannya. Gak ada urusannya dengan kepemimpinan sosial. Ya, apalagi kalau calon pemimpin saya kejawen, puasanya macam-macam. Ini di dunia antah berantah. Meninggalkan 100 rupiah yang haram lebih bagus daripada. Ini orang punya travel berapa pergi haji sekarang? plus 150 juta. Yang ONH 36, yang gampang biar gampang hitungnya sama saudara 35 lah ya. Ya, 35 juta. Saya mau hitung ya. Oke, 35 juta dikali 80 berapa? Kali 80 sama dengan 2,8 miliar. Itu ONH doang, belum plus jajan ya. Kalau 40 juta kira-kira, katakanlah 3 miliar. Itu belum dengan haji yang pertama. Kan haji Islam ditambah 80 kali haji. Meninggalkan yang haram 100 rupiah. Jauh lebih istimewa pahalanya daripada 80 kali haji. Ini satu hari ada seorang sahabat melihat temannya di masjid lagi susah. Ini saya ingatkan pengurus masjid. Ada tahunya sahabat melihat ada orang doanya kenceng banget, tapi dari raut wajahnya kelihatan orang susah nih doanya. Kan beda orang senang sama orang susah, beda doanya gitu ya. Kalau orang senang tuh, ya Allah, apa misalnya? Ridham Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Gitu ya. Ini orang senang nih. Kalau orang susah, ya Allah, aku belum tahu apa yang aku makan nanti sore, ya Allah. Ini orang susah doanya gitu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu orang kaya. Kalau orang susah, tagihan banyak ya Allah gitu. Kemarin dia udah datang, besok mau datang lagi, bayar pakai apa ya Allah gitu lah kira-kira. Doanya beda, raut wajahnya beda enggak gitu. Jadi ada sahabat datang. Sahabatku, kulihat rasa duka begitu dalam di dalam hatimu. Ada apa dengan engkau? Begini sahabatku, aku tuh punya utang. Utang ini gak mungkin dia bisa aku bayar. Terus, ya aku tidak punya cara. Terus si teman bilang, mau gak, boleh gak kalau aku bantu kamu? Kamu utangnya sama siapa? Disebutlah utangnya ternyata kepada Ibnu Abbas. Boleh aku bantu? Ya, itu urusan kamu. Nah, tuk-tuk-tuk, si Ibnu Abbas baru selesai etikaf. Hebat gak etikaf? Nah, orang kaya kan etikaf beberapa hari juga tinggal sambil transfer dia. Ya? Etikafnya orang kaya anak sajadahnya empuk, ada senderannya gitu kan? Qurannya bagus. Anaknya wongkilnya tinggal dari masjid dia transfer gitu kan? Itu yang kaya di masjid. Jadi keluarnya pun khusyuk gitu. Pakaiannya bersih, ya. Dompetnya juga berisi. Masya Allah, selesai itikaf. Nah, si teman-teman datang, Ibnu Abbas. Karena ini di Masjid Nabawi kejadiannya. Kamu baru selesai itikaf ya? Iya. Diceritakanlah kasus yang punya utang ini. Nah, saya datang atas nama teman tadi. Bagi saya ingin mengamalkan perkataan orang yang sedang dikubur, yang sudah dikubur di masjid ini. Maksudnya siapa? Rasulullah. Aku menginginkan apa yang dikatakan oleh orang yang di dalam kubur ini, bahwa berjalan bersama saudaraku untuk menyelesaikan persoalan kehidupan dia khairun min siyam syahrin wa i'tikafin fi masjid. Menyelesaikan urusan utang saudaraku lebih hebat daripada puasa satu bulan dan ikhtikaf di Masjid Nabawi selama itu. Jadi penting mana nih muamalah sama ibadah mahdhah ini. Jadi aslinya beragama itu, berislam itu adalah pada muamalah. Jadi jangan sampai di sini, di masjid ini misalnya, atau di lingkungan kita, di masyarakat kita, begitu juga di keluarga kita, mengaku paling beragama, tapi muamalahnya kacau. Bukan begitu beragama itu. Makanya, berdiri tegak di hadapan pemimpin yang zalim, ini sebaik-baik jihad. Gitu. Ya, gara-gara itu kemana saya pergi seluruh Indonesia selalu tek. Ya, saya mau dakwah ke Surabaya, ketemu dulu Kapolda, di belakang Kapolda Bimasnya, Intelnya semua gitu kan. Kemudian Ustadz, mudah-mudahan kita bisa membangun negeri ini. Nanti Ustadz ceramah kita mau pasang kamera di segala sujud, tafadhol gitu. banyak sekali saya punya relawan kan. Mudah-mudahan dicatat semua, nanti jadi buku kan gitu, dicetak, disebarkan. Tapi apakah saya harus berhenti? Hah? Ah, daripada susah-susah, ngelamar aja dari Kementerian Pertanian kan gitu. Mudah-mudahan bisa jadi dirijen. Ini hidup, soal pilihan hidup. Ya? Ini kalau gak begini, negeri ini dicaplok sama asing, sama asing. Jangan mentang-mentang ya punya sertifikat rumah IMB apa semua di Malakasari. Lalu Anda jual suka-suka. Anda itu pendatang baru di Indonesia. Setiap jengkal tanah Indonesia ini oleh pejuang dipertahankan dengan harta, keluarga, darah dan nyawa. Ente enak-enak aja mentang-mentang punya sertifikat jual sembarangan ke orang. Kalau punya etika di negeri ini. Aduh, itu revolusi agraria memang dulu zaman-zaman PKI itu. Begitu polanya. Dulu. Nah, saudara-saudara, jadi beragama itu cantolannya bagaimana menikmati hidup bersama Allah Subhanahu wa taala dan kita praktekkan dalam kehidupan ini, bermasyarakat ini. Di sana nombu ada ibu-ibu. Ini hari Minggu nih arisan keluarga. Tujuan arisan itu kan sebetulnya supaya keluarganya kumpul gitu ya. Tahu gak di sono no? Arisan belum mulai udah pada berantem. Kok di sono? Emang rumah dia kenapa? Sok bagus kali ya. Awas ya sampai kalau sampai datang. Mama gak mau datang deh pokoknya. Oh iya. Ini mau arisan atau mau perang? Gak kejadian lah di sini Bu ya. Hah? Arisannya belum mulai tapi udah berantem. Yang berantem kadang-kadang yang deket-deket yang senior-senior nih. Awas ya kalau sampai kamu datang nanti mama gak akan ridho dunia akhirat. Ya Allah, kok jadi diajak musuhan satu keturunan? Gak begitu beragama. Kita tuh alhamdulillah keluarga saya, keluarga kita sering tahajud gitu. Sering umroh, itu bukan ukuran beragama. Itu urusan pribadimu dengan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari beragama itu dengan muamalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengar proyek kayak tadi itu, mau bikin ini, itu kan kalau orang beriman pasti saya harus ngapain ya gitu ya. Tapi ada pas dengar proyek di masjid pura-pura miskin langsung. Tiba-tiba kayak orang enggak punya duit sama sekali gitu. Ada enggak kayak begitu? Kecuali di sini enggak lah ya. Baik jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan setelah ini kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sekeliling kita. Tapi semua kita lakukan karena siapa? Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuat karena manusia itu syirik. Berbuat ingin pujian itu riya. Saya ulangi. Kata Fudhail, berbuat untuk kepentingan manusia karena manusia apa? Syirik. Berbuat ingin pujian namanya. Bagaimana menghapuskan keduanya? Ikhlasul amal. Apapun yang kita lakukan untuk kebaikan manusia, bukan untuk manusia, tapi karena Allah. Kalaupun kita gak dapat ucapan terima kasih, biarlah karena ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ikhlas itu. Tapi dalam terapan kehidupan, saya sih profesional aja. What is profesional? Yang bagus itu sesi profesional tapi dalam hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Bekerja semata-mata untuk kemanusiaan nanti disuruh minta pahalanya di akhirat pada manusia dan itu perbuatan yang musyrik. Saya punya lembaga kepedulian, saya kirim. Bangun 3 hektar di Sigi, masjid di tengah, kalau perlu ada 200 rumah di sekitarnya, lagi kita bangun itu, ada sekolah, ada klinik, ada dapur, ada macam-macam sampai tempat bermain. Bangun semua itu. Memang namanya peduli kemanusiaan. Tapi amit-amit saya berbuat peduli gara-gara ini semua harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi biarlah itu menjadi rahasia kita dengan tetapi bagaimana kita bisa dirasakan manfaat kita bagi orang banyak. Nah, kalau kita beragamanya seperti ini, insyaallah hidup kita akan tentram. Nanti pada akhirnya Allah akan kasih ilmu terus, ilmu tadaburnya ditambah, ngajinya ditambah, setiap hari terus, tidak boleh lepas dari Quran dan paling gak satu ayat satu hari. Jadi sebetulnya begini, saya sekarang punya tim IT, tim konten tadabur Quran, tadabur hidayah Quran harian. Ini sudah ribuan membernya di WA. Jadi setiap hari Anda kita kirimkan satu ayat tiap hari. Mau ikutan? Gratis. Gini, ketik nama, kemudian strip Malakasari. Panjang nggak Malakasari, kepanjangan ya. Nama strip Malaka aja deh, ya Malaka. Kemudian kirim WA. Kirim WA ke nomor 0811. Nanti Anda akan dapat tadabur Quran tiap hari. 0811 8722. 0811 8722 017. Ini admin, ya. Admin tulis nama lengkap. Nama lengkap siapa. Terus strip Malaka, Malakasari ya, Malaka aja ya, Malaka aja, karena ini ada yang bukan Malakasari juga, ada Malaka Jaya ya, ada Malakal Maut, nggak ada, jadi Malaka saja. Nah itu nanti akan mungkin akan saya suruh admin bikin grup khusus untuk tim Malaka ini, supaya satu grup nanti dikirimkan tiap hari satu ayat, namanya tadabur harian, tadabur hidayah Quran. Ini di Malaysia sudah minta, sudah ribuan juga, diterjemahkan lagi dari bahasa Malaysia ke bahasa Inggris untuk ke seluruh dunia. Ini sebagai bentuk keikhlasan aja. Jadi Bapak Ibu nanti setiap hari akan dapat dari situ. Sudah dapat nomornya 0811-8722-017. Tulis nama lengkap, strip, Malaka. Nanti akan diberikan grup WA Malaka. Tapi grup WA maksimal 256 ya. 256 masuk nanti di, kalau Telegram nanti akan dikirimkan. Telegram juga ada di admin yang sama nanti. Kalau ini saya minta suruh bikin di Telegramnya. Kalau di Telegram lebih kencang lagi, pakai tugas. Ini ayatnya apa, tadaburnya ini, amalnya apa. Jadi Anda akan ada, bahkan kalau mau pakai ujian dikasih sertifikat, dikasih di situ. Udah berjalan. Nanti setiap event kita kasih fikihnya lagi, tadabur ayat. Kemarin misalnya tentang haji, tentang maulid, tentang politik Islam, sudah ada semuanya. Dan sudah ada tim kontennya. Kita mulai tadabur aja dulu. Kita mulai tadabur, nanti semuanya free. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setelah ini manfaat kita bisa lebih besar lagi. Dan jangan salah pilih pemimpin, karena pemimpin yang akan memberikan peraturan buat kita, pemimpin yang kita pilih nanti ini akan memberikan perintah dan larangan. Kalau salah, nah kita musyrik di situ. Sebagai penutup, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ahlul kitab itu menjadikan, kenapa menjadikan sebagian mereka sebagai Tuhan, karena telah menjadikan ahbar dan ruhban mereka, ahli agama mereka, sebagai pusat yang menghalalkan dan mengharamkan, bukan Allah dan Rasulnya. Itu sudah musyrik, termasuk memilih caleg ini. Ya, pilih yang untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Lihat, kalau dari partai-partai yang Islam dan kita udah kenal, udah itu aja lebih gampang. Ya. Tapi kalaupun ada partai lain yang kira-kira bagus gitu ya, kan partai nasionalis berada di seberang sana, tapi orangnya bagus ya silakan saja. Tapi yang aman kalau saya sendiri udah cari yang Islam aja deh. Ya, bisa juga nggak punya pilihan, nggak boleh kampanye di masjid. Saya juga bukan caleg. Pokoknya urusan agama nomor satu ya. Kalau politik, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.